lucu dan ku cium suratmu ini, hai, sejak ku terima balasan darimu. Ku baca lagi, penuh kata mesra di dalam suratmu. Ku baca lagi. Seakan kau di hadapanku kini, ku kecup, ku cium suratmu ini, serasa dirimu dalam pelukan. Kan ku simpan suratmu pada diriku, Ku bawa kemana jua. Begini kiranya bila jatuh cinta, bahagia, wahai bahagia. Serasa dirimu dalam pelukan, kan ku simpan suratmu pada diriku. Ku bawa kemana jua. Begini kiranya bila jatuh cinta,